Bungana Yahya pasal 4. Tomalabihku, to kupakamoja. Danggi nikatappa i ngasan bangi to tomangaku. Nampui roh Allah Ta'ala. Apa pemana sejolo kumua roh Allah Ta'ala tongan murka to naampui batu tangiarka. Nasabak buda mo nabi tang tongan malebang lelei tondok. Susi te carami lanisen ni kumua roh Allah Ta'ala tongan reka batu tangiarka. Ia toton nakui kumua mentolino moto puang Isa Almasih. Ia moton nampui roh Allah Ta'ala. Apa ia toto tang nakui to puang Isa susi joo. Ia moto tang nampui roh Allah Ta'ala. Ia jo tau nampui roh jiomai toton newa Almasih. Misa ding mo kumua laratu joo roh. Naden molan lino teto. Eto kupu anak. Ia to kamu, na puana kamu-kamu puang Allah Ta'ala. Mang kamu-kamu ntaloi jo nabi tangtongan. Na saba, labi makuasa toroh Allah Ta'ala miampui na ya toroh na ampui toton newa puang Allah Ta'ala. Ia to nabi tangtongan toroh lan lino nam pangajaran-pangajaran to teda na pole jomai puang Allah Ta'ala. Na ia toto lino tang turu puang Allah Ta'ala na turu ijo pangajaran na. Apa ia to kita anak puana kemiki puang Allah Ta'ala. Na ia toto nisen puang Allah Ta'ala. Na pesa adingi to pangajahta. Na ia toto teda na puana ki puang Allah Ta'ala. Teda na pesa adingi ki. Susi mi jo carata nisen ni. Matumba sisalana toto nampui rompa manasai to katonganan. Na ia to nampui romang palau salah. Eto malabiku to kupakamoja. Si pakamoja ki, nasabak pole jo may puang Allah Ta'ala to pang pakamoja. Na ia toto mang pakamoja, na puanak puang Allah Ta'ala, na to nisen to'o puang Allah Ta'ala. Ia toto tang mang pakamoja, tang nisen puang Allah Ta'ala, nasabak mang pakamoja ia to puang Allah Ta'ala. Na pamanasa puang Allah Ta'ala kumua, na pakamoja ki, to nasuai to anak tunggaana mentama lino. Anta ampak katuan melo teda cepana, pole jio mai jio anak tungga. Ia mate tepang pakamoja, teda na kita pakamoja puang Allah Ta'ala, apa ia ram pakamoja ki. Nasua itu anak menjaji karoba, pasikalino ki puang Allah Ta'ala, ana wading dampangan ki toto madosa. Eto malabiku, toku pakamoja. Ia kesusi mi jio kumua, gajah na pakamoja ki puang Allah Ta'ala, jadi moi kita lah si pakamoja todaki. Moi mesa tahu teedang kita puang Allah Ta'ala. Apa iya ke si pakamoja ki? Datang ni puang Allah Ta'ala mesa penawa solah kita. Tapi rasa hitungan ni topang pakamoja ana. Mang kami puang Allah Ta'ala para tuang ki. Toroh Allah Ta'ala. Ia matani nisen ni kumua. Datang miki mesa penawa solah puang Allah Ta'ala. Na puang Allah Ta'ala datang mesa penawa solah kita. Ki kita mo kami, na kipang pisenan to mo kumua. Na suami ambek puang Allah Ta'ala mentolino to anak Allah Ta'ala. Anna pasalama i to tolino. Inda-inda to nakui kumua, anak Allah Ta'ala to puang Isa. Ia to puang Allah Ta'ala daatan mesa penawa sola jo otau. Na ia daatan mesa penawa sola puang Allah Ta'ala. Ta isen sola takatapai kumua. Napaka moja ki puang Allah Ta'ala. Mang paka moja to puang Allah Ta'ala. Ia toto datan. Mang paka moja. Datan to mesa penawa sola puang Allah Ta'ala. Na puang Allah Ta'ala datan mesa penawa sola ia. Ia ke mangka ki. Mperasai pang paka moja na puang Allah Ta'ala. Barani miki mengolo lako puang Allah Ta'ala. Ke kiama ani lino. Lan nampui ki kabaranian. Na saba ia to sipaatar lan lino. Susi si pana Almasih. Ia toto mangkam perasai pang pakamojana puang Allah Ta'ala. Teda nesen ito disanga malaja. Nasaba ia to pang pakamoja. Nta ade ito kamalajatan. Jaji ia kemalaja ki kumua. Lana sesa ki puang Allah Ta'ala ki kiama milino. Batuanan na kumua. Teda pata perasai pang pakamojana puang Allah Ta'ala. Mang pakamoja ki. Nasaba na pakamoja ki puang Allah Ta'ala. Panguraka to tau kena kuah. Pakamoja na puang Allah Ta'ala. Apa teda na pakamoja apadanna to matappa. Nasaba ia pole erka lana pakamoja topu ngala ta'ala tote da nakitai. Na ia topadana tomatappa to nakita na te da napakamojai. Jaji ia toptom pakamoja buang ala ta'ala lampakamoja to padana tomatappa. Ia mojo na pangparentan almasela ko kita.